Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Baik, masih kita di pembahasan tentang sifat nuzul dan sifat ijian atau maji. Telah diterangkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah tentang apa yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah ini, dan apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaq alaih. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir di setiap malamnya. Beliau telah tegaskan bahwa kita mengimani turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia yang bersamaan dengan keimanan akan kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya, sehingga tidak berlaku pada seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala konsekuensi-konsekuensi yang berlaku pada makhluk, di mana makhluk yang jika turun dari sesuatu berkonsekuensi kosongnya yang ditinggalkan oleh makhluk tadi. Ini kalau makhluk. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah pada risalah khusus tentang masalah ini, Syarhu Hadisin Nuzul, beliau menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia bersamaan dengan istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya. Sebagaimana sudah kita pelajari pula bahwa istiwa Allah di atas arsy-Nya ini adalah ketinggian yang khusus. Ketinggian yang khusus. Kemudian selanjutnya Al-Imam As-Sa'di rahimahullah membawakan dalil tentang permasalahan yang kedua, yakni sifat datangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Dalam surat Al-Fajr di ayat yang ke-22 Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan yang maknanya, dan Rabbmu Allah tabaraka wa ta'ala datang, ini pada yaumul qiyamah, lifaslil qada bainal ibad, yang untuk memberikan putusan di antara hamba-hamba. Wal malaku saffan saffa, demikian juga al-malak, yang jenisul malaika, para malaikat, mereka pun datang dalam keadaan bersaf-saf, berbaris-baris, sesuai dengan langit yang mereka huni. Mulai dari langit yang pertama, kemudian setelahnya pada saf yang berikutnya, langit penghuni langit yang kedua, demikian selanjutnya hingga para malaikat yang menghuni langit yang ketujuh. Mereka datang dan berbaris-baris mengelilingi ahlul mawqif. Ini mereka makhluk yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di mahsyar. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan akan kedatangannya nanti pada yaumul qiyamah untuk memberikan putusan di antara hamba-hambanya. Wa qala ta'ala, berikutnya dalil dari surat Al-An'am ayat 158, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yang zuruna illa an ya'tiyahumul mala'ika an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Hal yang zuruna, tidaklah yang mereka tunggu-tunggu, illa an ta'tiyahumul malaika, kecuali kedatangan para malaikat kepada mereka. Aw ya'tiya rabbuk, atau kedatangan Rabb mereka, kedatangan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk memberikan putusan. Aw ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau kedatangan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Rabbmu. Di mana pada riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, la taqumu as-sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan tegak hari kiamat hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Fa idza ra'aha an-nas amana 'alaiha. Ketika manusia melihat matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka berimanlah mereka. Beriman di saat itu. Fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuhum. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Di mana ketika kejadian tersebut, inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yakni pada hari yang tidak bermanfaat bagi satu jiwa pun keimanannya, yang mana sebelum itu tidak beriman. Jadi keimanan yang ada pada mereka tatkala terbit matahari dari arah terbenamnya tidak memberikan manfaat kepada mereka. Jadi ayat yang dimaksud di dalam ayat 158 dari surat Al-An'am, kedatangan salah satu di antara tanda kebesaran, tanda kekuasaan Rabbmu, yakni terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Baik, wa hadha sharihun la yaqbalu at-ta'wila biwajhin. Di mana hal yang demikian, yakni yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat di atas, ada perkara yang sharih, jelas, tegas, tidak ada kesamaran padanya. La yaqbalu at-ta'wila biwajhin, di mana tidaklah menerima takwilannya, tidak bisa ditakwil kepada makna yang lain dari satu sisi pun, menegaskan dua ayat di atas bahwa yang datang adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada perkara yang seperti ini ditegaskan oleh para ulama, di antara mereka Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, ya, tidak perlu untuk ditambahkan bizatihi, ya, karena tegas ayat tersebut menunjukkan bahwa yang datang adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana pada hadis tentang nuzul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegaskan bahwa yang turun adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, "Wa man ta'awwala hadza fa kullu sifatihi bal wa asma'ihi al-husna yatatarraku ilaiha hadza at-ta'wil." Bal at-tahriful batil al-munafil kitab was sunnah. Sehingga siapa yang menakwil-nakwil pada perkara ini, yakni turun ataupun datangnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam dua ayat di atas, kata Syekh, maka seluruh sifat-sifatnya, yakni sifat-sifat Allah, bahkan seluruh nama-namanya yang husna, yatatarruku ilaiha hadza ta'wil, maka ta'wil ini ya akan datang kepadanya. Artinya seorang yang menakwil dalam perkara yang sudah jelas-jelas ditegaskan di dalam nas ini, dia akan menakwil pada seluruh ya sifat yang lainnya yang telah datang beritanya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana yang terjadi pada kelompok-kelompok yang menyimpang dalam permasalahan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, balit tahriful batil, bahkan sampai pada tingkat memalingkan makna dari yang dikandungi ayat ataupun hadis tentang sifat kepada makna yang batil, yang menafikan, yang bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam Al-Kitab Al-Qur'anul Karim dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan dalam As-Sunnah. Sebagaimana dalam permasalahan ini, yakni permasalahan An-Nuzul, mereka ahlu tahrif menyatakan bahwa yang turun itu bukan Allah Subhanahu wa taala namun para malaikatnya. Sebagian yang lain dari kalangan ahlu tahrif atau ta'wil, mereka istilahkan ta'wil supaya diterima oleh umat, karena di antara makna ta'wil adalah tafsir, yang hakikatnya ada pada mereka adalah tahrif, penyimpangan. Sebagian menyatakan bayang turun, yang dari kalangan mereka mengatakan bayang turun adalah perintahnya, perintah Allah. Dan sebagian yang lain dari mereka menyatakan bayang turun adalah rahmat, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, bahkan sebelumnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah telah membahas tentang yakni jawaban terhadap ta'wilat atau tahrifat yang dilakukan oleh ahlul bidah dalam masalah ini. Jika dikatakan bayang turun adalah malaikat, sementara di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man yad'uni fa astajib lahu wa man yas'aluni fa'utiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu." Apakah mungkin seorang malaikat di antara malaikat Allah Subhanahu wa taala akan menyatakan demikian? Siapa yang berdoa kepadaku? Sementara kita tahu doa adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mustahil seorang malaikat di antara malaikat Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, yang menyatakan man yad'uni fastajib lahu. Baik. Kemudian jika dinyatakan bahwa yang turun itu adalah perintah Allah, kita tahu perintah Allah Subhanahu wa taala ya, turun kepada hamba-hambanya kapan Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Tidak terbatas pada sepertiga malam yang terakhir. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini menyatakan yang zilu Rabbuna ila samai dunya kulla lailah hina yabqa sulusul lailil akhir. Sehingga sekali lagi perintah Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi dengan waktu tertentu sepertiga malam yang terakhir, sehingga apa yang mereka nyatakan menunjukkan kebatilan ya ta'wilat mereka. Demikian pula jika mereka menyatakan bahwa yang dimaksud adalah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam menyatakan yang zilu rabbuna ila samai dunya kulla lailah hina yabqa sulusul lailil akhir. Jika dinyatakan bahwa yang dimaksud yakni yang zilu rahmatu rabbina, bahwa yang turun adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi menyatakan ila samai dunya, ya, sampai di langit yang paling rendah. Langit yang paling bawah. Kata Al-Imam Ibnu Utsaimin, apa faedahnya ketika rahmat itu hanya sampai di langit yang paling rendah? Sementara kita semua sangat butuh akan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada kita. Sehingga sekali lagi semua ta'wilat, penafsiran-penafsiran yang batil tersebut, ya sangat jelas kebatilannya. Kemudian demikian pula perkara yang muncul ya belakangan ketika mereka manusia mengenal bahwa bumi ini bentuknya bulat, ya, kemudian waktu ya, siang dan malam bergeser dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang sungguhnya masalah ini sendiri ya sudah dibahas, disinggung ya, oleh Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah pada syarah ya, hadith an-nuzul yang menunjukkan ini bukan masalah baru. Sebagian mereka menyatakan jika malam itu bergeser dari satu tempat ke tempat yang lainnya, berarti berkonsekuensi sepertiga malam juga bergeser dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah pada syarah kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah beliau menyatakan Ainkila kaifa yanzilu fi thulutsil lailil akhir wa thulutsul lailil akhir yatanaqqalu minal mamlakah al-arabiyyah thumma dhahaba ila uruba wa maqarabaha fayakunu nazilan daiman. Bagaimana yakni turun pada sepertiga malam yang terakhir sementara sepertiga malam yang terakhir ya bergeser dari kerajaan Saudi kemudian bergeser menuju Eropa dan yang mendekatinya, berarti ya nazilan daiman ya turun terus. Ya mungkin yang semisal ini juga tergambar pada sebagian orang. Maka kata beliau fanakul, kita katakan amana awalan bi anna Allah yanzilu fi hadzal waqt al-mu'ayyan. Yang pertama, bahwa kita harus beriman. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala turun pada waktu yang tertentu tersebut, sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sehingga semua yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah tasdiq bi akhbarihi adalah pembenaran terhadap apa yang diberitakan oleh beliau dan mengimaninya. Kemudian kata beliau, wa idza amanta laisa alaika syai'un wara'a dzalik. Jika engkau telah beriman dengan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu pun kewajiban setelah itu, yakni terkait dengan masalah ini. La taqul kaifa. Jangan engkau mengatakan bagaimana. Ini bagaimana sementara sepertiga malam terakhir bergeser dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jangan ditanya seperti itu. Balqul, bahkan katakan. Kata Syekh, "Idza kana thulutsul lailil akhir fi as-Saudiyah, fallahu nazilun. Wa idza kana fi Amerika thulutsul lail, yakunu nuzulullahi aidha." وَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ إِنْتَهَا وَقْتُ النُّزُولِ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِحَسَبِهِ. Kata beliau, bahkan katakan, jika sepertiga malam yang terakhir itu, waktu sepertiga malam yang terakhir itu, di Saudiyah, seseorang misalnya berada di Saudiyah, kemudian dia mendapati waktu yang sepertiga malam yang terakhir ini, fallahu nazilun, maka Allah subhanahu wa ta'ala turun sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sepertiga malam yang terakhir itu di Amerika, yakunu nuzulullahi aidan, maka demikian pula ini waktu Allah subhanahu wa ta'ala turun. Wa idza tala'a al-fajru intaha waqtu an-nuzul fi kulli makanin bihasabihi. Jika fajar telah terbit, ini datang waktu subuh, maka berakhir waktu turunnya Allah subhanahu wa ta'ala di setiap tempat sesuai dengan tempat tersebut. Sebagaimana di kita, ketika kita di tempat kita ini mendapati waktu sepertiga malam yang terakhir, maka itu waktu turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jika telah dikumandangkan azan subuh yang menunjukkan telah terbitnya fajar, maka berarti waktu turun itu telah berakhir di tempat kita. Jika demikian keadaan seorang mukmin di dalam mengimani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang datang beritanya dari Allah dan Rasulnya, tidak menyamakan dengan konsekuensi-konsekuensi yang ada pada makhluk, niscaya dia akan tenang di atas keimanan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.